Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات مترا إديسي رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan ini kita kembali meneruskan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram pada bab Al-Adhahi, yang mana hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita semua hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana seorang sahabat Rasulullah yang bernama Jundub bin Sufyan menceritakan bahwa ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha, dan setelah Rasulullah menyelesaikan salatnya, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Artinya kambing ini disembelih sebelum beliau menyelesaikan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla sholati falyadzbah syatan makanaha." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah ia menyembelih kambing yang lain sebagai ganti daripada sembelihan yang dilakukan sebelum waktunya. "Wa man lam yakun dzabaha falyadzbah ala ismillah." Dan siapa yang ingin menyembelih dan memang belum menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan bismillah atau menambah bismillahi wallahu akbar, atau membaca doa selain daripada bismillah yang memang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis ini dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menentukan bahwa kurban termasuk dalam ibadah-ibadah yang muakkadah, termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya. Artinya, ketika kurban itu dilakukan sebelum waktunya atau setelah berlalunya waktunya, maka hewan yang kita sembelih tersebut tidak terhitung sebagai kurban. Dari hadis tadi, secara zahir menjelaskan bahwa al-ibtida', أن الابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى. Ya, bahwasanya permulaan seseorang boleh menyembelih kurbannya itu setelah imam menyelesaikan salat Idul Adha, walau qabla al-khutbah, meskipun sebelum khutbah. Dan bagi orang yang berada di suatu tempat di mana ia tidak bisa hadir bersama kaum muslimin untuk melaksanakan salat Idul Adha, maka orang yang seperti itu keadaannya memperkirakan waktu, yang mana waktu itu diperkirakan imam telah selesai melaksanakan salat Idul Adhanya, kemudian ia menyembelih hewan kurbannya. Terkait dengan awal pelaksanaan atau pemotongan hewan kurban, jika merujuk pada hadis tadi, setelah selesai melaksanakan sholat. Namun para ulama dalam beberapa pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam kitab Tadhihul Ahkam, ya, ada yang berpendapat bahwa annal waqta yadkhulu binahril imam, ya, bahwasanya waktu penyembelihan itu dimulai ketika imam sudah menyembelih hewan kurban, artinya setelah khutbah dan imam sudah menyembelih baru kemudian yang lain bisa menyembelih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan yabtadi'u biwaqti salatil id, awalnya permulaan waktu menyembelih itu ketika sudah masuk waktu salat id. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bintihai salatil id, dengan berakhirnya salat id. Dan in pendapat inilah yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam. Beliau mengatakan wa huwa sahih alladhi yadullu alaihi al-hadith, dan inilah pendapat yang sahih berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya setelah salat. Ada kemungkinan bahwa kambing tadi disembelih pada saat beliau sedang melaksanakan salat, atau ada kemungkinan lain kambing itu disembelih sebelum beliau melaksanakan salat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum secara umum. Beliau tidak memerinci atau bertanya apakah ini disembelih pada saat saya salat atau sebelum saya salat. Ya, beliau memutlakkan hukumnya bahwa ini tidak sah kurbannya. Ya, dan di dalam kaidah disebutkan tarkul istifsal fi makanil ihtimal yanzilu manzilatal umumi fil maqal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pemerincian pada keadaan-keadaan yang muhtamal, keadaan-keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan seperti tadi, ada kemungkinan disembelih pada saat beliau sholat, ada juga kemungkinan sebelum sholat, bahkan ada kemungkinan sebelum terbit matahari. Namun Nabi tidak memerinci dan tidak bertanya ini disembelih sebelum sholat atau saat saya sholat atau sebelum terbitnya matahari. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini, tidak meminta pemerincian, maka yanzilu manzilatal umumi fil maqal, maka hukum yang beliau sebutkan itu berlaku umum pada semua keadaan, ya, sedang salat, sebelum salat, ataupun sebelum terbitnya matahari. Makanya Syekh Al-Bassam kemudian menguatkan pendapat yang terakhir bahwa permulaan waktu menyembelih kurban yaitu bintiha isolatil id. Adapun akhirnya, ya, batas akhir penyembelihan kurban, ya, ada dua pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa annahu yantahi bighurubil yaumits tsani asyar min dzulhijjah, ya, dengan terbenamnya matahari pada tanggal 12 Zulhijjah. Kemudian pendapat yang lain, itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama lain, mengatakan bahwa yang tabdu ila ghurubil yaumits tsalits asyar, tetap berlaku waktu penyembelihan kurban hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Ya, perlu diketahui bahwa pergantian hari dalam bulan Qomariyah dalam bulan Hijriyah itu dihitung pada saat terbenamnya matahari. Dan semua ibadah yang terkait dengan waktu, ya baik itu haid, talak, iddah dalam talak, ya, semua dihitung berdasarkan hitungan Hijriyah. Dan pendapat Imam Syafi'i, ya, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu yaumit tashriki dhabhun. Semua hari-hari tashrik itu adalah hari di mana seseorang dibolehkan menyembelih hewan kurbannya. Ya, jadi tidak hanya pada tanggal 10, 11, 12, tapi 10, 11, 12, 13. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan innal ayyam ats-tsalatsa takhtassu bi kauniha ayyam mina wa ayyam tasyrikin wa yahrumu shaumuha. Sesungguhnya hari-hari yang tiga itu memiliki kekhususan sebagai hari-hari di mana para kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji mereka berada di Mina. Wa yusyra'u takbir fiha, dan disyariatkan bertakbir pada hari-hari tersebut. Fa hiya ikhwatun fi hadhihi al-ahkam. Jadi hari-hari tasyrik itu adalah hari yang sama hukumnya dengan hari nahar, ya, hari penyembelihan. Fa kaifa taftariku fi jawazi dhabhi bighairi nassin wala ijma'. Bagaimana kemudian dibedakan 10, 11, 12 dengan hari yang ke-13, padahal itu semua adalah hari yang hukum-hukumnya disamakan di dalam syariat. Dan di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang disamakan oleh syariat tidak bisa dibedakan kecuali ada dalil yang secara khusus membedakannya. Sebagaimana halnya hukum yang berlaku kepada laki-laki itu juga yang berlaku kepada perempuan, dan tidak bisa kita pisahkan dan bedakan kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Karena secara asal syariat menyamakannya. Ada beberapa keadaan di mana dibedakan laki-laki dan perempuan, maka kita membedakannya juga. Ya, seperti misalnya, ya, kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan yang belum mengkonsumsi ASI, warisan. Ya, ada beberapa yang dibedakan, tapi selain yang dibedakan maka dia disamakan. Dan kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini bahwa siapa yang menyembelih sebelum waktunya dan dia menyembelihnya niatnya memang ingin berkurban, maka hendaklah dia mengganti. Faljazbah syatan makanaha. Ya, maka hendaklah dia, ya, kalau dia menyembelih setelah waktunya, ya, dia menyembelih setelah waktu pelaksanaan kurban tersebut, ya, tentunya dia sudah apa yang dia sembelih sudah tidak terhitung sebagai kurban. Tapi kalau dia menyembelih masih dalam waktunya, maka tentu hewan yang ia sembelih terhitung sebagai hewan kurban. Ya, jadi misalnya ia menunda, ya, di dalam hadis tadi disebutkan, ya, siapa yang menyembelih sebelum waktunya maka hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Ini biasa, ya, bisa ia lakukan pas pada waktu-waktu yang memang masih disyariatkan menyembelih, atau mungkin juga bisa ia lakukan setelah hari-hari di mana seseorang menyembelih. Maka kalau penyembelihan itu terjadi dalam hari-hari tasyrik maka masih terhitung sebagai kurban, tapi kalau penyembelihan dilakukan setelah hari tasyrik maka sudah tidak terhitung sebagai kurban. Kemudian hadis yang berikutnya mengenai cacat yang terdapat pada hewan kurban yang menghalangi sahnya kurban kita. Anil Barra bin Azib radhiyallahu an, dari Barra bin Azib semoga Allah meridainya, qal, ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, kemudian beliau bersabda, arba'un la tajusu fid dhahaya, ada empat, ya, ada empat cacat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban. Kata-kata empat di sini, ya, atau penyebutan bilangan di dalam nas-nas, ya, baik itu dalam ayat dan hadis, itu terkadang ada mafhumnya, ya, terkadang ada mafhum mukhalafahnya bahwa berarti tidak ada tambahan, hanya empat saja. Tapi terkadang juga tidak ada mafhumnya. Artinya meskipun di sini disebutkan empat, tapi bukan berarti hanya empat. Nah, di sini memang disebutkan empat, tapi empat ini sebagai aib minimal. Artinya aib-aib yang setara dengannya atau yang lebih parah dengan itu juga masuk di dalam atau diikutkan hukumnya di dalam empat cacat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Ya, yang tidak bisa melihat, al-aura' itu yang tidak bisa melihat salah satu matanya. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutlakkan, ya. Jadi tidak semua yang tidak bisa melihat, yang buta sebelah matanya, tidak semuanya tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Karena ada lanjutannya, al-bayyinu auruha, yang benar-benar nampak cacat tersebut. Ya, artinya kalau tidak nampak, ya, kadang dia tidak bisa melihat sebelah matanya, tapi tidak nampak, ya, tidak nampak. Maka yang seperti ini tidak termasuk cacat yang menghalangi. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukilkan penjelasan para ulama terkait dengan seperti apa batasan, ya, atau kriteria al-aun al-auru al-bayyinu auruha, yang buta sebelah matanya dan nampak. Beliau mengatakan, yakunu bayanul auri biwahidin min amrayn. Nampaknya cacat pada mata itu dilihat dari dua keadaan. Imma an takuna al-ain qad nata'at. Bisa matanya memang sudah tertutup sebelahnya, itu bayyin dari jauh saja. Ya, tanpa kita melihat dari dekat kita sudah, oh ini aur dan bayyin aura, sudah tertutup. Kemudian yang kedua, yang sebaliknya, ya, sangat nampak, ya, menonjol keluar, dan hal itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa melihat, ya, barazat, ya, menonjol keluar. Jadi itu juga menunjukkan bahwa tidak bisa melihatnya atau cacatnya sangat sangat nampak. Nata'at yang tadi disebutkan itu barazat, kemudian inkhasafat itu tertutup, ya. Jadi bisa karena inkhasafat tertutup, ya, atau karena keluar tidak sama dengan yang di sebelahnya. Kemudian yang kedua, wal maridatu albayyinu maraduha. Kemudian yang sakit dan nampak betul sakitnya. Ada empat di sini, ya, empat kriteria dalam menentukan apakah hewan ini sakit dan betul-betul nampak sakitnya. Yang pertama, bisukuna idza amsakaha, ya, dengan panasnya tubuh binatang tersebut ketika dipegang. Panas di sini maksudnya panas karena sakit. Kemudian yang kedua, bil khumul. Khumul itu malas. Ya, artinya tidak aktif sebagaimana teman-temannya. Ya, sebagaimana hewan-hewan kurban yang lain yang bersama dengan hewan tersebut. Kemudian yang ketiga, biqillatil akal. Ya, tidak makan atau sedikit sekali makannya. Atau yang berikutnya, apa yang nampak pada kulitnya? Ya, ada misalnya, ya, yang nampak pada kulitnya luka dan sebagainya yang memang betul-betul nampak, ya, maka ini masuk di dalam al-maridatu al-bayyinu maraduha. Wal-arja'u al-bayyinu dhala'uha. Kemudian yang pincang, yang benar-benar nampak pincangnya. Ya, dan dijelaskan batasannya adalah la tutikul masya ma'as sahiha. Dia tidak bisa berjalan dengan kawanannya yang sehat, yang tidak pincang. Artinya dia selalu berada di belakang. Karena kadang juga ada hewan pincang, tapi kalau jalan meskipun tertatih-tatih, dia bisa bersama dengan kawanannya. Kemudian al-kabiratu allati la tunki. Yang sudah sangat tua dan tidak memiliki sumsum. Kata-kata al-kabirah disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin dalam penjelasan Bulughul Maram, ya, al-kabirah ini adalah wasfun fardhi. Ya, dia adalah sifat yang tidak memiliki mafhum. Artinya kalau ada yang jadi ada hewan yang usianya sudah tua tapi masih memiliki sumsum, itu masih bisa dijadikan sebagai kurban. Jadi yang manatul hukum, illatul hukum, ya, sebab adanya hukum di sini adalah la tunki, dia tidak memiliki sumsum. Ya, namun kebanyakannya yang sudah sangat tua itu yang tidak memiliki sumsum. Ya, ini yang penting untuk diperhatikan ketika kita berkurban. Jangan sampai kita berkurban ternyata pada hewan yang kita kurbankan terdapat salah satu di antara empat cacat ini, atau terdapat cacat yang setara dengan ini atau lebih parah dengan yang empat tadi. Kemudian ada permasalahan terkait dengan ini, yaitu bagaimana jika hewan yang sudah kita beli, ya, atau sudah kita niatkan untuk kita kurbankan, namun ternyata sebelum penyembelihan ada cacatnya. Artinya cacat itu terjadi pada saat kita menunggu penyembelihan hewan kurban. Di dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, tidak bisa terhitung sebagai kurban. Artinya tetap saja disembelih, tapi tidak terhitung sebagai kurban. Kemudian pendapat yang kedua, ya, tetap terhitung sebagai kurban dengan syarat, ya, dengan syarat bahwa cacat itu terjadi bukan karena kelalaian kita, ya, dan bukan juga, ya, artinya cacat itu terjadi murni di luar daripada perkiraan kita, ya, artinya kita sudah berusaha menjaganya tapi ternyata cacat itu terjadi, ya, bimasyiatillah. Maka yang seperti ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat masih tujzi, ya, masih mencukupi untuk dijadikan sebagai kurban, ya, terutama lagi pemiliknya sudah berniat untuk mengorbankannya dan cacat itu terjadi tidak karena kelalaiannya. Kemudian usia, ya, usia hewan yang kita kurbankan. An Jabir radhiyallahu anhu qol, dari Jabir semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah engkau menyembeli kurban kecuali musinnah. Ya, musinnah ini istilah untuk unta, ya, untuk sapi dan untuk kambing. Musinna untuk unta itu yang sudah sempurna umurnya 5 tahun. Musinna untuk sapi yang sudah sempurna 2 tahun. Sedangkan musinna untuk kambing itu yang sudah sempurna 1 tahun. Illa an ta'sura 'alaikum, kecuali jika kalian kesulitan, fadad bahu jaza'atan min adda'an. Kecuali jika kalian kesulitan, maka boleh bagi kalian menyembelih jaz'ah, ya, domba, ya, meskipun hanya berumur 6 bulan. Ya, jaz'ah ini domba yang berumur 6 bulan. Ya, jadi kambing ini ada dua, ya. Ada al-ma'iz dan ada ad-da'an. Ya, ma'iz itu kambing, ya, kambing Jawa atau kambing apa namanya. Ya. Kemudian ad-da'an ini domba. Ya, ini ada kadang dibedakan antara kambing ternak dengan domba dalam beberapa hukum. Jadi itu terkait dengan umur, ya, terkait dengan umur. Kemudian kadang juga ditanyakan, ya, kebetulan di sini kita bahas terkait dengan kambing dengan domba. Ada juga yang, ya, ini kan secara fisik sebenarnya ada perbedaan antara domba dengan kambing yang biasa kita lihat. Hal ini juga dibahas bagaimana sapi dengan kerbau. Ya, sapi dengan kerbau. Nah, ini ada yang memasukkan kerbau sama hukumnya dengan sapi, sebagaimana halnya juga domba dengan kambing. Ya, tapi ada juga yang tidak memasukkannya dan mengatakan bahwa kerbau ini adalah hewan yang tidak masuk di dalam golongan sapi tadi. Nah, namun alhamdulillah yang lebih mudah kita dapatkan adalah sapi, sehingga tidak perlu kita berkurban dengan kerbau yang justru bisa membuat kita ragu-ragu apakah sah kurban kita atau tidak. Kemudian hadis yang berikutnya tentang pembagian hewan kurban. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, ia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, an aquma ala buduni, agar aku menghadiri atau berdiri di sisi buduni, ya, unta yang beliau unta yang akan disembelih. Di sini disebutkan unta ini disembelih sebagai hadiyun, ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan hukum-hukum dalam hadiyun itu sama hukum-hukum dengan kurban. Wa an aqsima luhumaha, dan Nabi memerintahkan agar aku membagikan dagingnya. Wa juludaha, dan kulitnya. Wa jilalaha, bahkan jilal itu adalah penutup, ya, dia bukan bagian dari unta tersebut, dia adalah penutup yang biasa digunakan untuk menghindarkan unta tersebut dari panas ataupun dari kedinginan. Itu pun kata Rasulullah juga dibagi. Alal masakin, kepada fakir miskin. Wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan Nabi mewanti-wanti dan melarang untuk memberikan kepada penyembelihnya ataupun orang-orang yang memotong-motong dagingnya sedikit pun dari hewan kurban tersebut sebagai upah. Ya, sebagai upah. Adapun diberikan sebagai sedekah, ya, kalau misalnya mereka adalah fakir miskin, atau diberikan sebagai hadiah, maka hal yang seperti itu dibolehkan. Tapi sebagai upah tidak boleh. Karena kalau kita mengupahkan, menjadikan daging kurban itu sebagai upah, maka secara makna ini sama dengan ar-ruju'u bis-sadaqah, mengambil kembali apa yang sebenarnya ia telah sedekahkan. Ya, karena kalau kita mau memberikan upah, maka jangan kita ambil dari harta yang sudah kita sedekahkan. Itu sama halnya kita memberikan kepada fakir miskin sejumlah uang, kemudian fakir miskin itu kita sedekahkan kepada fakir miskin sejumlah uang, kemudian fakir miskin itu kita panggil ke rumah untuk bekerja, dan kita katakan upahnya dari sedekah yang saya sudah berikan kepada engkau. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa, ya, disunnahkan, ya, yang menyembelih membagi tiga, ya, sepertiga dia makan, sepertiga dia sedekahkan, dan dia hadiahkan kepada orang-orang yang tidak tergolong fakir miskin, tapi mungkin adalah tetangganya, keluarganya, atau orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, kemudian di sini juga bolehnya mewakilkan, ya, bolehnya mewakilkan kepada seseorang ketika kita tidak bisa menghadiri, maka disunnahkan untuk kita mewakilkan, ya, kepada orang lain. Kemudian kulitnya, ini yang kadang jadi permasalahan, ya, kulitnya awan najuludaha la tuba, kulitnya tidak dijual, bal yakunu masrafaha masrafuha masrafa luhumiha. Ya, posisi kulit itu sama dengan posisi daging, bahwa semua termasuk yang harus dibagi. Ya, tapi kalau misalnya fakir miskinnya mau menjual, ya silahkan. Atau yang mendapatkan pembagian itu tidak masalah dia jual. Ya. Dan tidak boleh juga dijadikan kulit itu sebagai upah. Ya, kita berikan kepada dia sebagai pembagian sebagaimana kita membagikan daging. Ya, bahkan bukan hanya kulitnya, ya, jilalnya tadi pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibagi. Kemudian yang terakhir, jumlah, ya, dan ini saya kira sudah masyhur adanya, dari An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya, qal, ia berkata, naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembeli pada tahun pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah al-badanata an sab'ah. Ya, satu ekor unta itu mencukupi untuk 7 orang. Maksudnya apa? Pembiayaannya dilakukan oleh 7 orang. Tidak boleh lebih, tapi kalau tidak mencukupi maka tidak apa-apa. Ya, misalnya mau berkurban ternyata hanya 3 orang yang membiayai satu ekor sapi atau satu ekor, maka tidak ada masalah. Tapi lebih tidak boleh. Jadi patungan misalnya satu sekolahan untuk membeli satu ekor sapi, ya, maka itu adalah sembelihan biasa dan tidak termasuk dalam kategori kurban. Wal baqarata an sab'atin. Demikian mencukupi biaya pada 7 orang. Adapun maksudnya rambut yang tumbuh pada kulit-kulit yang lain, ya. Dengan syarat dia ingin berkurban, ya. Maksudnya dia ingin membiayai penyembelihan hewan kurban. Jadi keluarga kita yang kita ikutkan tidak masuk, ya. Yang dilarang untuk melakukan seperti ini hanya orang-orang yang hendak berkurban, ya. Kemudian juga memotong kuku, ya, juga tidak dibolehkan. Dan hikmahnya, ya, disebut sama Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu ini adalah salah satu bentuk penyerupaan dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa larangan di sini bermakna at-tahrim, tidak bermakna pelarangan, karena memang seperti itulah asal daripada suatu larangan. Bagaimana dengan orang yang, ya, yang awalnya tidak berniat kurban, ya, tapi begitu tanggal 9 Zulhijjah misalnya atau tanggal 8 Zulhijjah ada uang, kemudian dia ingin berkurban, sebelumnya sudah mungkin sudah mencukur dan sebagainya, maka, ya, larangan ini tertuju pada saat dia berniat. Makanya di dalam hadis itu dikatakan wa arada an yudhi, dan dia ingin berkurban. Jadi larangan itu tertuju pada saat kita sudah punya niat. Jadi kalau dia punya niat di pertengahan di tanggal 8 atau tanggal 9, maka pada saat itu dia tidak melakukan larangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau disamakan anak, apakah itu sunnah? Kita ini sekarang ini terjadi kesalahan istri, tidak istri suami itu sendirian itu gimana? Apakah khusus kepala keluarga aja sudah dapat semua di keluarga? Anaknya masih kecil atau sudah? Ya, pokoknya anak. Oh ya. Jadi sebenarnya sunnahnya itu cukup keluarga saja. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Ayyub. Ya, keluarga Abu Ayyub dalam surah dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu satu rumah yang berkurban adalah satu orang dan mengikutkan ahlu bait, mengikutkan orang yang ada di rumah tersebut, baik yang wajib untuk dinafkahi secara syariat ataupun yang dinafkahi karena orang itu ada di rumah itu, yang disebut dengan ahlu bait. Kemudian disebutkan juga terkait dengan at-ta'addud fil udhiyah. Ya, apakah boleh menyembelih lebih dari satu ekor? Ya, boleh saja. Tidak berdosa kalau misalnya, ya, ada juga untuk keluarga-keluarga yang lain tidak berdosa. Tapi apabila mengikuti sunnah itu lebih afdal. Sama halnya ketika ada seseorang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari sesuatu, dua orang, kemudian kedua orang ini hendak melaksanakan sholat, tapi tidak ada air. Akhirnya kedua-duanya bertayamum. Setelah sholat, ada air. Yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya, kepada yang tidak mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan asabta sunnah, engkau telah menepati sunnah. Kepada yang mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan lakal ajru marratain, engkau memiliki dua pahala ganjaran. Nah, para ulama menjelaskan yang mana yang afdal di sini, apakah yang mengulangi sholatnya atau yang tidak mengulangi sholatnya. Maka ya, dijelaskan di sana bahwa lebih afdal yang asabta as-sunnah, yang mendapati, tapi tidak dianggap kalau misalnya dia mengulangi ataupun menambah kurbannya tidak dianggap sebagai orang yang boleh saja. Tapi diingatkan, selama tidak ada maksud at-tabani, selama tidak ada maksud berbangga-bangga. Dan ini disebutkan oleh Abu Ayyub, ya, bahwa ketika orang sudah mulai menambah, ya, ini terkadang